Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta.